Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, إخواني الطلبة والطالبات رحمني ورحمكم الله, kita sudah masuk pada bab bayanu syai'in min anwa'is sihir. Dan sudah dibacakan dalil pertama dalam bab ini adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innal 'iyafah wat-tarq wat-tiyarah minal jibt ay minasy syaitan ay minas sihir. Karena di antara makna jibt, mudah-mudahan masih ingat di dalam bab sebelumnya, makna jibt adalah syaitan, sihir, kahin, kohan. Sedangkan di sini disebutkan bahwa tiga perkara tadi minal jibti. Yang pertama al-iyafah, sudah diterangkan, yaitu menghalau burung dan kemudian menebak-nebak jenisnya, gerakannya, suaranya, kemudian dikaitkan dengan apa yang akan terjadi. Sedangkan at-tarqu adalah garis-garis di tanah, bilhassa dengan ranting, alladhi yaf'aluhu an-nisa, yang biasanya dilakukan oleh perempuan. Demikian dikatakan oleh Ibnu al-Athir dalam kitabnya Gharibul Hadis, atau lebih lengkapnya An-Nihayah fi Gharibul Hadis, ada di maktabah. Barakallahu fikum. Sehingga ketika engkau bertanya kepadanya, biasanya dukun perempuan ini dipanggil madam, tolong saya madam, apa yang harus saya lakukan begini-begini. Terus dia coret-coret di bawah. Setelah coret, kamu akan begini, maka kamu hendaklah begini. Ada pula yang pakai bola kaca, kemudian seakan-akan melihat sesuatu, padahal dusta. Kadang-kadang juga melihat sesuatu yang digambarkan oleh jin, oleh syaitan. Berarti sama juga intinya dengan yang pertama, yaitu ta'bir. Apa ta'bir? Mengungkap al-ghaib. Yang pertama menghalau burung, apa tujuannya? Sama, menebak yang gaib. Yang menggaris-garis di tanah, apa tujuannya? Menebak-nebak yang gaib. Yang memakai kerikil-kerikil, yang memakai burung, yang memakai apapun, intinya sama. Yadda'i ilmal ghaib, mengaku-ngaku ilmu ghaib. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan dalam Al-Quran, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah yang alimul ghaib dan tidak pernah menunjukkan yang gaib-gaibnya pada siapapun. Maka jangan sok tahu tentang hal-hal yang gaib. Termasuk hal-hal yang gaib adalah apa yang akan datang. Apa yang akan datang? Siapa jodoh saya? Bagaimana rezeki saya? Bagaimana kehidupan saya? Bagaimana? Itu semua gaib. Yang ketiga juga sama. At-tiyarah. Fayatil kalamu alaiha. Akan datang pembicaraan tentang tiyarah. Fi babiha. Pada babnya secara khusus. Nanti ada bab khusus namanya bab tiyarah. InsyaAllah ta'ala. Qauluhu minal jibti. Disebutkan dalam hadis ini minal jibt. Tadi disebutkan jibt maknanya apa? Yang sudah disebutkan dan sudah dibacakan dari ucapan Al-Hasan. Rinnatu syaitan. Salah. Innahu syaitan. Rinnah itu tashih. Walaupun sebagian ulama menyatakan bahwa syaitan memiliki dengungan. Memiliki rinnah. Dengungan dalam hadis-hadis lain. Dan dengungannya itu adalah wasawisnya, bisikan-bisikannya. Rinnatus syaitan. Tetapi yang sahih di sini bukan rinnah, tapi innahu syaitan. Ternyata barakallahu fikum, di antara makna al-ajib selain syaitan adalah sihir. Ya'ni min af'alis saharah. Berarti makna ucapan tadi dari Nabi bahwasanya kalimat at-tarku wal-iyafah wat-tiyarah adalah termasuk perbuatan-perbuatan tukang-tukang sihir. Walaysat hiya bidatiha sihir. Bukan bentuk-bentuk tersebut adalah sihir, tetapi itu adalah apa yang dilakukan oleh tukang sihir. Kembali kepada kalimat al-jibti atau al-jibtu. Apakah dia sihir atau sahir? Apa bedanya sihir dengan sahir? Sihir perbuatannya, sahir adalah pelakunya. Ternyata al-jib sebagaimana disebutkan dalam bab-bab sebelumnya selalu fa'il. Imma syaitan wa imma kahin wa imma sahir dan seterusnya. Artinya dia adalah orangnya. Tetapi kalau ada kalimat bahwa iyafah dan juga tar dan juga yang ketiga tiarah minal jib, termasuk jib, seakan-akan jib itu tadi bukan pelaku tapi perbuatan. Iya kan? Termasuk al-jibtu. Pantasnya termasuk sihir. Tidak pantas kita katakan termasuk tukang sihir. Masa torok tukang sihir? Masa iyafah tukang sihir? Dia kan perbuatannya, bukan pelakunya. Sehingga disebutkan dalam kitab kita ini bahwa makna minal jibti, makna minal jibti ay min af'al al-jibt. Iyafah wat-tarq wat-tiyarah min af'alis sahir. Dari perbuatan tukang sihir, perbuatan syaitan, perbuatan dukun-dukun, perbuatan mereka-mereka ahli nujum, tukang tenung, apalagi. Semua istilah-istilah itu dalam bahasa Arab disebut atau dijuluki dengan al-jibtu. Qala dikatakan ay min af'al as-sahara, yakni dari perbuatan-perbuatan tukang-tukang sihir. Qala al-qadhi, berkata al-qadhi, biasanya qadhi al-iyad, al-jibtu fil asl, kalimat jibt itu hukum asalnya adalah al-fashlu, kegagalan. Sesuatu usaha, upaya tidak berhasil disebut fashal. Seperti dalam ayat wala tanaza'tum fatafshal. Apa ayatnya dalam surat Al-Anfal? Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum. Jangan bertikai, fatafshalu, kalian menjadi fashal, wa tadhhabari hukum, dan hilang kekuatan kalian. Itu fashal. Aslinya jib maknanya adalah kegagalan. Alladzi la khaira fihi, yang enggak ada kebaikan padanya. Thumma stu'ira lima yu'bad min dunillah, kemudian dipakai kalimat ini untuk menjuluki semua yang disembah selain Allah, semua yang dijelekkan, semua yang merupakan tokoh-tokoh yang selalu tidak pernah akan berhasil. Selalu tidak pernah akan berhasil. Maka dijulukilah syaitan dengan jibt. Karena kapan bisa berhasil syaitan? Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah. Baik. Kahin yang katanya bisa menebak ini, bisa menebak itu, kapan pernah berhasil? Pernah kamu lihat ada dukun-dukun yang hidupnya enak? Sengsara. Miskin, compang-camping, kotor. Rumahnya jelek, segala macam. Kalau engkau bisa menyihir duit, bisa, kamu akan kaya raya. Tidak akan sengsara. Fasil. Apalagi tebakan-tebakan gaib yang enggak akan pernah benar kecuali hanya kebetulan benar dengan takdir Allah, kemudian 1000 kalinya salah terus. Selalu haula adalah orang-orang yang fasil, yang tidak pernah berhasil. Dijulukilah sekian perkara. Syaitan, kahin, sahir. Apalagi? Hadis wala haraj. Sebutkan, jangan ada keberatan. Ramal. Apa ramal? Nah, kalian bilang tukang ramal. Ya. Memang meramal dia. Tetapi makna ramal adalah dari kata ramal. Dari kata ramal. Pakai kerikil-kerikil. Apa lagi? Ahli nujum atau munajjim. Munajjim sama juga ahli nujum, tukang tebak-tebak. Apakah pernah berhasil? Tidak akan pernah berhasil. Maka mereka ini golongan fasyal, golongan gagal, yang tidak pernah usahanya akan berhasil. Sehingga dijulukilah semua itu tadi dengan al-jibtu. Thumma su'ira lima yu'bad min dunillah walis sahir was sihir, untuk menjuluki sihir dan tukang sihir. Wa qawluhu qala rannatus syaitan, ucapan al-Hasan rannatus syaitan, walaupun sudah sebutkan dalam footnote-nya tentang rannah dan ternyata tashif maknanya innahu, tetapi barakallahu fikum, ada riwayat-riwayat dari para ulama yang menyatakan rinnatu syaitan juga benar, karena itu adalah dengungan syaitan atau bisikan syaitan. Qultu dakara Ibrahim ibni Muhammad ibni Muflih anna fi tafsiri Baqi ibni Makhlad, dalam tafsir Baqi ibni Makhlad, anna iblis ranna arba'a rannat, wa iblis pernah mendengung dengan 4 kali dengungan, menjerit dengan 4 kali jeritan. Rinnatun hina lu'ina, dia menjerit pertama kali ketika dilaknat. Warinnatun hina uhbita, dan dengungan yang kedua ketika diturunkan ke bumi. Warinnatun, dan yang ketiga, hina wulida Rasulullah sallam, ketika dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Warinnatun, dan jeritan yang keempat, hina nazalat Fatihatul Kitab. Yang keempat adalah jeritan dia atau dengungan dia ketika diturunkannya Al-Fatihah. Disebutkan dalam takhrijnya, asar ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Ad-Durrul Manthur juz pertama halaman 11, At-Tabarani dalam Mu'jamul Awsat, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, berkata Al-Haythami, wa rijaluhu rijalus sahih, rawi-rawinya dalam asar ini adalah rawi-rawi yang sahih. Demikian dikatakan oleh Al-Haythami di dalam kitabnya Majma'uz Zawaid. Majma'uz Zawaid juz ke-6 halaman 311. Berkata Ibnu Rajab di dalam Lata'ifil Ma'arif, wal ma'ruf hadza 'an Mujahid, yang dikenal, diketahui bahwa ini dari Mujahid. Min qawlihi kharrajahu Waqi' wa ghairuh, dari kalimat dikeluarkan oleh Waqi' dan lainnya. Baik, maka kita katakan bahwa riwayat ini tadi, rinnatu syaitan, di dalam musnadnya ternyata innahu syaitan. Tetapi memang rinnah ada di riwayat lain, di dalam hadis-hadis lain. Di antaranya rinnah ini tadi yang dikatakan iblis 4 kali mendengung. Kalau lugatan, rinnah maknanya ronin. Ronin itu suara dengungan. Tetapi barakallahu fikum, iblis tidak selalu mendengung, tetapi disebutkan ketika dilaknat, ketika diturunkan, ketika lahir Rasulullah SAW, dan ketika diturunkan Al-Fatihah. Qala Sa'id ibn Jubair, lama la'anallahu iblis, ketika iblis dilaknat, taghayyarat suratuhu, maka berubahlah bentuknya. An suratil malaikah, dari bentuk malaikat-malaikat. Waranna rinnatan, dan dia menjerit dengan suara ranin. Fakullu rinnatin minha fid dunya ila yaumil qiyamah. Maka semua rinnah dari rinnati syaitan di dunia dan di akhirat. Demikian diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim. Dinukil juga dalam Lamud, dalam Ad-Durrul Manthur oleh Suyuti rahimahullah. Dan juga Ibn Abi Dunya meriwayatkan sebagaimana dalam kitab Al-Lataif, maksudnya Lataiful Ma'arif. Berkata Sa'id bin Jubair juga dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Lamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mekah, ketika Allah membukakan negeri Mekah untuk Rasulnya alaihi salatu wassalam, ranna iblis." Iblis juga mengeluarkan suara. "Rannatan nijtama'at 'alaihi junuduhu." Dengan suara yang menyebabkan seluruh tentaranya, seluruh bala tentaranya berkumpul. Demikian diriwayatkan oleh Al-Hafidh Abdiya dalam Al-Mukhtarah. Al-Mukhtarah ya, Al-Hafidh Diya Al-Maqdisi, adalah hadis-hadis pilihan. Dan banyaknya di dalam kitab tersebut hadis-hadis sahih. Kalau begitu, apa Roni? Jeritan atau dengungan atau suara? Ranin intinya adalah as-sautu, suara. Wallahu ta'ala alam seperti apa suaranya. Wa qad ranna yirinnu raninan, dari fi'il ranna yirinnu raninan. Wa bihadha yadhhar ma'na qawlil Hasan rahimahullah. Dari sini tampak ucapan Al-Hasan. Baik. Masih mengarah. Kalau lafaz itu benar rinnah, maka itu adalah suara syaitan. Dan berarti at-tiyarah wal-iyafah wat-tarq adalah suara-suara syaitan. Tepat apa enggak tepat? Itu perbuatan kan? Tapi kok dikatakan suara syaitan? Wallahu ta'ala a'lam, karena kita merajihkan bahwa itu tashih setelah dirujuk ke dalam kitab aslinya, kitab Musnad Imam Ahmad, bahwa itu bukan rinnatu syaitan tapi ucapan Al-Hasan, innahu syaitan. Al-jib innahu syaitan. Tapi kalau ternyata ada yang sahih rinnatu syaitan, apa maknanya? Bukan perbuatannya, tetapi ucapan-ucapan para dukun, para syaitan, para kahin, para ramal, para munajim. Ucapan mereka, kamu akan begini, kamu nasibnya begini, kamu jodohnya fiwalan. Itu suara syaitan. Itu adalah ucapan-ucapan syaitan. Karena menebak-nebak hal gaib. Sama jeleknya dengan dengungan syaitan. Sama jeleknya dengan suara-suara syaitan. Na'udzubillahi minasyaitan. Ucapan berikutnya. Wali Abi Dawud wabni Hibban fi sahihi al-musnad minhu. Dan juga dalam riwayat Abu Dawud. Dan juga Ibn Hibban di dalam sahihnya. Jadi jangan dikira kitab sahih hanya dua. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Banyak kitab-kitab sahih. Ada sahih Ibn Hibban, ada sahih Ibn Khuzaimah, ada sahih siapa lagi? Walaupun judulnya bukan sahih, tapi Al-Mustadrak itu katanya, kata Imam Hakim rahimahullah, saya kumpulkan semua hadis-hadis sahih yang belum ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Yang belum masuk dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Berarti itu kitab, mengumpulkan kitab sahih juga atau mengumpulkan hadis sahih juga. Ala kulli hal, tetapi yang terkenal adalah Sahih Bukhari dan Muslim, karena kedua kitab itulah yang paling sahihnya. Dan lebih sahih di antara keduanya Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Adapun sahih Ibn Hibban dan lainnya memiliki kelemahan-kelemahan. Di antaranya, kalau Ibn Hibban terlalu gampang dalam mensahihkan, sehingga ada hadis-hadis yang dhaif dianggap sahih. Mirip dengan itu yang terjadi pada Imam Hakim. Kalau beliau mensahihkan, seringkali tidak semuanya sahih. Ada yang memiliki kelemahan, beliau menganggapnya sahih karena keilmuan beliau dan usaha beliau bahwa seperti itu teranggap sahih. Ternyata ketika dilihat lebih teliti, ada kelemahan, tidak sahih. Sebaliknya, ada kitab sahih, tetapi orangnya mutasyaddid, bukan mutasahil. Sehingga yang sahih pun dia singkirkan karena dianggap dhaif, saking syadidnya. Ini dhaif, ini dhaif, ini dhaif. Padahal yang dhaifkan tadi sahih juga. Sehingga kitab sahih beliau sesungguhnya sangat sahih. Hanya saja tidak lengkap. Banyak hadis sahih yang dikeluarkan dari kitab tersebut. Sehingga yang paling terkenal sahih Bukhari dan sahih Muslim. Kembali kepada kitab. Walam yadhkur at-tafsir alladhi fassarahu bihi Auf. Di dalam riwayat-riwayat tersebut tidak menyebutkan tafsir yang disebutkan oleh Auf. Tidak disebutkan tafsir yang disebutkan oleh Auf. Kan riwayatnya qala Auf al-Iyafah adalah begini. Dan al-Jib adalah begini. Itu kan diriwayatkan dari Auf. Perhatikan lafad matannya. Kembali kepada lafad matannya. Disebutkan qala Auf al-Iyafah zajrut tayr. Wat-tarku khat yakhuttu fil ardi. Wal-Jibtu qala al-Hasan rinnatu syaitan. Itu tafsir Auf. Hanya saja sesungguhnya dalam Abi Dawud dan Ibn Hibban tidak ada tafsir itu. Baik. Waqad rawahu Abu Dawud bitafsirin madhkur. Sedangkan Abu Dawud meriwayatkan dalam riwayat lainnya dengan tafsir tersebut. Dari Qala Auf dan seterusnya tanpa dikir ucapan Al-Hasan. Rinnatu syaitan. Intaha. Selesai pembahasan tentang dalil pertama. Dalil kedua dalam bab ini, qala al-musannif rahimahullahu taala wa an ibni abbas qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihri zada ma zad. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Siapa yang mengambil satu cabang dari cabang-cabang ilmu perbintangan, maka dia telah mengambil satu cabang dari cabang-cabang ilmu sihir. Zada ma zada. Kalau tambah, ya tambah. Kalau lebih, ya berarti lebih ilmu sihirnya. Kalau ditambah lagi pelajari ilmu cabang lainnya, maka dia bertambah lagi mempelajari ilmu sihir. Padahal mempelajari ilmu sihir haram. Bahkan tidak berhenti pada kalimat haram. Kufur. Dengan ayat yang menceritakan tentang Harut wa Marut, innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya aku, kami ini fitnah, jangan kalian kufur. Apa yang dilakukan oleh Harut wa Marut? Yu'allimani, keduanya mengajarkan sihir. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, yang membuat tercerai-berai antara suami dengan istrinya. Dan lain-lain. Tetapi setiap mengajarkan sihir, Harut wa Marut berkata, innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya aku hanya fitnah, jangan kufur. Maka mempelajari seher berarti kufur. Yang kedua, masih di ayat-ayat yang sama, Allah katakan, wama kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Nabi Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setan itu yang kafir. Yu'allimuna an-nasa as-sihr, karena mereka mengajarkan pada manusia sihir. Berarti mengajarkan sihir, mempelajari sihir, kedua-duanya kufur. Ternyata termasuk di dalam sihir adalah mempelajari ilmu nujum, ilmu perbintangan. Hanya saja catatan kecilnya kalian tulis dalam footnote, bahwa ilmu nujum ada dua. Ilmu tasyir dan ilmu ta'sir. Ilmu tasyir dan ilmu ta'sir. Jangan salah tulis. Tasyir, ta'sin, kemudian dua kali ya, ra. Tasyir dari kata sayr, perjalanan bintang-bintang. Adapun ilmu ta'sir dari kata asara yu'siru, mempengaruhi. Ilmu pengaruh bintang-bintang. Yang haram adalah yang kedua, ilmu pengaruh bintang-bintang. Kalau ilmu tentang perjalanan bintang, itu seperti ilmu tentang terbitnya matahari dari timur dan tenggelam di barat. Boleh kan? Kalau terbit matahari berarti pagi hari, kalau terbenam matahari maka kita berbuka puasa. Kan begitu? Ya boleh. Silakan. Atau mempelajari bulan. Bulan apa ini? Tanggal berapa ini? Oh, bulan sabit telah muncul yang paling kecil yang pertama kali, berarti tanggal 1. Dan sudah bulat sempurna, berarti tanggal 15. Ilmu apa itu? Ilmu tasyir, perjalanan bintang-bintang, benda-benda di langit sana. Ya, silakan saja. Baik. Yang tidak boleh barakallahu fikum adalah ilmu ta'thir. Ilmu tentang pengaruh bintang-bintang. Kalau bintang ini muncul akan terjadi gempa. Kalau bintang ini muncul akan terjadi perkara ini. Kalau bintang ini muncul, ini barakallahu fikum baru berbicara tentang kejadian di bumi. Mereka lebih lancang lagi, lebih berani lagi, para tukang-tukang sihir, malah berbicara tentang pengaruh nasib seseorang. Kamu lahir tanggal berapa? Tanggal sekian. Bulan apa? Bulan ini. Berarti kamu lahir ketika bintang itu muncul. Bintang itu tidak muncul kecuali akan memberikan pengaruh pada yang lahir saat itu. Hidupnya akan fakir, miskin. Jodohnya akan lama. Tetapi dia akan kesulitan dalam bidang ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ditebak-tebak nasibnya karena bintangnya A. Bintangnya ini, bintangnya itu. Hati-hati. Jangan main-main masalah urusan bintang-bintang tadi. Kamu bintangnya apa? Oh Virgo, kamu bintangnya apa? Ini kerjaan mereka. Yang membahas bintang-bintang tadi dan pengaruhnya dengan seseorang yang lahir di saat itu. Walhamdulillah. Para ulama membantahnya. Ya hadza. Ketika bintang itu muncul, yang lahir bukan satu orang. Jutaan manusia lahir di hari itu. Jutaan manusia lahir di bulan itu. tapi nasib mereka beda-beda. Rizki mereka berbeda-beda. Jodoh mereka berbeda-beda. Maka ini menunjukkan kalian pendusta. Emang seluruh jutaan manusia lahir sama semua sifatnya? Tidak kan? Kembali kepada kitab. Hadis ini barakallahu fikum. Disebutkan riwayatnya riwayat Abu Dawud dengan sanadnya yang sahih. Kaza sahahahun Nawawi. Demikian disahihkan oleh Imam An-Nawawi. Hadis yang mana? Hadis tentang siapa yang mengambil satu ilmu dari ilmu perbintangan. Baik. Yang mana yang taksir apa yang taisir? Yang taksir. Yang taksir. Mempelajari pengaruh bintang-bintang. Maka dia telah mengambil, mempelajari satu cabang dari cabang-cabang sihir. Disahihkan oleh An-Nawawi, disahihkan pula oleh Az-Zahabi, diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Kalimat iktabasa, manik tabasa. Berkata Abu Sa'adat, siapa Abu Sa'adat? Ibnu Al-Athir. Qabastul ilma waqtabastuhu. Kalimat qabastul ilma waqtabastul ilm. Iza alimtuhu. Kalau aku pelajari dia. Intaha. Dari kata apa itu? Qabasa. Iqtabasa. Pernah dengar? Di dalam Al-Quran. Qabasin. Wahai para penghafal Al-Quran. Nah, dalam kisah Nabi Musa mengatakan pada istrinya imkuthu inni anastu nara. Tunggu di sini, aku melihat api. Aku akan mengambil biqobasin. Qobasin. Apa itu qobas? Kamu ambil sesuatu, ranting atau apa, kemudian yang punya api, kamu bilang padanya, siminta ya apinya dikit. Kamu nyalakan ranting tadi, kamu bawa. Itu namanya iktabasa. Iktabis biqobasin nar. Aku mengambil, menyulut api. Tetapi maknanya meluas. Bukan hanya mengambil api, dalam keadaan api itu tidak berkurang. Berkurang gak apinya? Gak berkurang kan? Ketika kamu ambil, saya minta apinya, gak berkurang. Demikian pula ilmu, ketika diambil, dia gak berkurang. Coba ajari saya. Setelah kamu ngajari dia, apakah ilmu kamu berkurang? Tidak, malah bertambah. Kenapa bertambah? Semakin hafal. Besok ngajarin orang lain, besok ngajarin orang lain, besok ngajarin orang lain, lama-lama kamu hafal. Lama-lama gak usah pakai pegang kitab, berdiri saja kamu bicara, sudah hafal apa yang ada dalam kitab ini. Iya kan? Baik, itu namanya iktabasa. Mengambil sesuatu atau mempelajari sesuatu. Qauluhu Syu'bah. Ay ta'ifatun min ilmin nujum. Syu'bah, sebagian, satu cabang. Jamaknya syu'ab. Pernah dengar kalimat syu'ab dalam Quran? Zi salasi syu'ab. Jamak dari syu'bah. Punya tiga cabang. Barakallahu fikum. Sekelompok dari ilmu nujum. Syu'bah at-ta'ifah. Satu kelompok. Satu golongan. Satu rumpun. Wa minhul hadis. Di antaranya hadis al-haya'u syu'batun minal iman. Digambarkan seakan-akan iman itu bercabang. Menjadi 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Dan salah satunya adalah al-haya'. Rasa malu adalah syu'bah. syu'batun minal iman. Al-haya'u salah satu dari cabang-cabang keimanan. Salah satu dari rumpun-rumpun keimanan. Ay juz'un minhu. Yani bagian daripadanya. Berarti apa makna hadis? Berarti makna hadisnya siapa? Yang mengambil ilmu nujum. Satu cabang saja. Satu juz saja. Sebagian saja. Berarti dia mempelajari sebagian ilmu sihir. Faqad iqtabasa syu'batan minas sihir. Berarti dia telah mengambil satu cabang dari sihir. Al-muharram ta'allumuhu. Sihir yang diharamkan untuk mempelajarinya. Berkata Syekhul Islam, faqad sarraha Rasulullah SAW bi anna ilman nujum minas sihir. Berarti dengan hadis ini, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ilmu tentang pengaruh bintang-bintang adalah termasuk ilmu sihir. Wa qad qala ta'ala, dan Allah telah berfirman, wala yuflihu sahir haitsu ata, dan tukang sihir enggak akan selamat dari manapun datangnya. Naktafi bi hadzal qadar, barakallahu fiikum, nuwasil insyaallah fi darsil ati. Sisa sedikit, zada ma zada, tidak susah untuk dipahami, ya tidak susah kan. Zada ma zada, ay kullama zada min ta'allumi ilmin nujum, yani setiap bertambah mempelajari ilmu nujum akan bertambah pula dosanya, dianggap semakin banyak mempelajari ilmu sihir. Zada fil ismil hasil bi ziyadatil iqtibas min syu'abihi, karena semakin banyak dia ambil cabang-cabang ilmu sihir. Fa inna ma ya'taqiduhu fin nujum min at-ta'sir, karena apa yang diyakini dari bintang-bintang, dari pengaruhnya, minat ta'thir, adalah batil. Karena semua yang diyakini tentang pengaruh-pengaruh bintang, batil. Kama anna ta'thir sihir batil, sebagaimana pengaruh sihir juga batil. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita langsung masuk kepada dalil yang ketiga dari bab tentang sihir. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.